yang mencapai dewasa. Dari hari ke minggu hingga datangnya bulan, hampir semua manusia mempunyai acara. Ada yang rutin kerja, ada yang rileks saja. Dia film bisnis. Ada yang perginya sekali-kali, mudahnya lalu dia film bisnis. Tapi ternyata kepergian itu tiada tentu arah dan tujuan. Bila hanya pergunakan bisnisnya, tiada serasi dengan ucapan. Karena itu, wahai manusia, mengucap kata anda hari hati-hati. Walaupun itu hanyalah bisnis, tapi kata itu mengandung banyak arti. Kawan-kawan, punya cerita kita hidup manusia yang mencapai dewasa. Dari hari ke minggu hingga datangnya bulan, hampir semua manusia mempunyai acara. Ada yang rutin kerja, ada yang rileks saja.